teragung di dalam sujudku, asyik menyanjung umpama pengembara di malam gelita. Kayu cintanya menerangi jiwa. Sekian lama terbiar dalam belantara hidup dan liar di bukitku tersepi, di lembah terhina. Hidup yang pelit mengajarku mencari cinta. Ku sangka sekian lama diri terlena kehidupan terabai. Oh, akhirnya aku temui kedamaian abadi. Sekian lama terbiar dalam belantara hidup nan liar, di bukitku tersepi, di lembah terhina. Hidup yang perih mengajarku mencari cinta. Ku sangka aku temui